Mitra bisnis, dampak sistemik yang menjadi dasar penyelamatan Bank Senturi telah menimbulkan pro dan kontra. Mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, yang saat kasus itu terjadi sedang mendekam di penjara, menyatakan Bank Senturi tidak akan membuat dampak sistemik karena cuma ada 15 bank besar yang bisa menyebabkan dampak sistemik sebab mereka menguasai 80% aset perbankan nasional. Tapi mantan deputi senior Gubernur BI, Miranda Gultom, justru berpendapat sebaliknya. Menurut Miranda, kondisi finansial global saat itu sedang krisis, jadi apapun banknya bisa berdampak pada kondisi perbankan nasional. Miranda mengatakan, orang yang berada di luar BI tentu tidak mengetahui fakta, data, dan kondisi psikologis saat itu. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Johari Zain. Pak Johari, bagaimana komentar Anda? Kami melihatnya kalau perbedaan pendapat itu adalah biasa di dalam bisnis. Bisa saja satu orang berbeda dengan yang lainnya atau dengan beberapa orang lainnya. Karena menilai itu kan subjektif ya. Jadi bagi masing-masing bisa saja meyakini dari sisi pandangannya sendiri-sendiri. Jadi kalau saya melihatnya tidak ada salah dari masing-masing pihak. Yang harus menilainya adalah dari sisi setelah keputusan itu diambil, apakah itu menghasilkan suatu hasil yang baik atau tidak. Saya cenderung melihatnya dari sisi resultnya, bukan dari pendapat masing-masing. Tentu setelah resultnya keluar, masing-masing yang berpendapat bertanggung jawab dengan pendapatnya itu. Bagaimana Anda melihat perkembangan kasus ini, Pak? Kita memang prihatin juga melihat kondisi berita yang terus berkembang seperti itu ya. Nah, ini memang idealnya memang ada penyelesaian yang cepat mengenai kejelasan tentang berita-berita yang berkembang ini kan lama-lama semakin keruh jadinya. Kita berharap sih ini jangan sampai berkembang terlalu jauh. Alangkah baik kalau memang masing-masing pihak yang berkaitan dengan kasus ini bisa secepatnya membantu menyelesaikan. Katakanlah dari sisi DPR maupun dari sisi KPK, langkah baiknya ini segera bisa diselesaikan. Walaupun kita tidak yakin ya bahwa ini akan mengarah ke presiden dan sebagainya, tapi setidaknya ada kejelasan ini berlarut-larut beritanya begitu. Anda yakin DPR bisa mengungkap kasus ini? Ya, tentu saja kita masih harus punya harapan kepada DPR kita, karena setidaknya apa yang tarik-menarik ini di DPR juga suatu bagian dari gambaran bagi kita, masyarakat, untuk bisa mencermati lah. Untuk mereka yang mempelajari tentu saja tidak terpukau dengan beritanya saja, tapi tentu saja melihat arah dari perkembangan penyelidikannya, yang tentunya sangat diharapkan juga independensi dari KPK, yang sehingga sebetulnya dari KPK itu dari sisi kepastian tentang dari sisi hukum nanti akan bisa memberikan penjelasan. Demikian Johari Zain dan saya Rizal Andika.